Taib nu'id, kita ulangi. Bab qada'ul fawaid wa tartibiha. Bab tentang mengqada apa yang telah lewat. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jaa yawm al-Khandaq. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya, bahwa Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW setelah terbenam matahari. Perhatikan hadis ini, karena nanti akan ada hadis-hadis lain yang disebutkan hampir maghrib. Tetapi di sini jelas sekali disebutkan ba'dama gharabati syams. Disebutkan setelah terbenam matahari. Faja'ala yasubbu kufar Quraisy. Mulailah mereka atau beliau mencerca kufar Quraisy. Bagaimana mencercanya? Naam, syaghaluna an salatil asr, salatul wusta, salatul asr. Ya Rasulullah, ma kittu usalli al-asra hatta kadat asy-syamsu taghrib. Ya Rasulullah, aku belum salat asar sampai matahari hampir terbenam. Bahkan ketika itu berbicara ba'dama gharabati syams, setelah terbenam matahari. Maka Nabi bersabda, wallahi ma sallaituha. Kata Nabi, sungguh demi Allah, aku pun belum salat. Karena tersibukkan dengan perang. Qala faqumna ila Buthan. Maka kami bangkit ke Buthan, kemudian berwudu untuk salat, wa tawadda'na, dan kami pun berwudu untuk salat. Fa shallal 'asra ba'dama gharabatish syams. Kita ulangi. Fa shallal 'asra ba'dama gharabatish syams. Salat asar setelah terbenam matahari. Salat kalau dikerjakan pada waktunya disebut ada'an. Dan salat kalau di luar waktunya disebut qada'an. Naam. Qala, berarti ini qada, karena bukan waktunya. Salat asar dikerjakan waktu maghrib, ba'da maghribati syams. Thumma shalla ba'daha al-maghrib, kemudian salat setelahnya salat maghrib. Qala yaumul khandaq. Makna yaumul khandaq huwa ghazwatul ahzab, yakni perang Khandaq. Dan kita tahu perang Khandaq ketika itu kaum muslimin tersibukkan dengan musyrikin Quraisy, sebagaimana ketika kita membicarakan salatul wusta, Nabi menyatakan syaghaluna an salatil wusta salatul asr. Sungguh mereka menyebutkan kita dari sebaik-baik salat, yaitu salat asr. Itu pada perang Ahzab. Allati qadima fiha Quraisy atau kuffar Quraisy ma qabail min Najd. Yang ketika itu datang kuffar Quraisy bersama kabilah-kabilah dari Najd. Fahasarul Madinah, dan mereka mengepung Madinah. Setelah terusir mereka, Rasulullah SAW menyatakan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Karena sekian banyaknya pasukan Ahzab masih ditambah dengan pengkhianatan Yahudi, yaitu bani Quraidah. Ditambah dengan pengkhianatan Yahudi yang merupakan penduduk Madinah, tapi berkhianat mendukung musyrikin, yaitu bani Quraidah. Maka ketika mereka, pasukan Ahzab sudah pergi dengan tentara Allah SWT berupa angin yang kencang dan dingin yang sangat, sehingga mereka tidak sanggup bertahan lama di sana, mereka pun buyar. Pulang mereka. Bijunudin lam tarauha, dengan tentara yang kalian tidak lihat, kata Allah. Maka tinggal yang tersisa Bani Quraidah. Maka Nabi menyatakan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Alhamdulillah. Karena masalah perang butuh cepat. Kalau tidak cepat, mereka akan keburu pergi, lari. Karena tahu musyrikin sudah pergi. Ternyata di tengah perjalanan belum sampai di sana, sudah datang waktu maghrib. Maka para sahabat berselisih sedikit. Apa maksud Rasulullah SAW jangan salat asar kecuali di Bani Qurayzah? Sebagian mereka menganggap bahwa itu maknanya bersegeralah ke Bani Qurayzah sehingga kita salat di sana nanti. Begitu. Sehingga ketika di jalan sudah dekat maghrib, mereka salat. Ternyata enggak keburu. Tetapi sebagian mengira ya di sana nanti salatnya. Walaupun lewat waktu. Yang ternyata terlewat waktu. Ini khairun na'azakumullah, sampai Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat wallahi ma sallaituha, demi Allah aku pun belum salat. Maka kemudian salat ba'dama gharabatish syams, kemudian beliau salat dengan para sahabat dalam keadaan sudah terbenam matahari. Makittu bi kasril kaf, dikasrahkan kafnya, wa kada min af'alil muqarabah, kada dari fi'il-fi'il muqarabah yang bermakna hampir-hampir. Makittu, hampir-hampir. Wa ma'naha qaruba husul syai' alladhi lam yahsul. Maknanya mendekatnya sesuatu untuk terjadi dalam keadaan dia belum terjadi. Yang ketiga, gharabat. Qala Zarkashi bi fathil ra wa adda dhammaha khata'an. Kata beliau, kata Zarkashi bi fathir ra, dengan difathahkannya ra, gharabat ba'dama gharabat. Bahkan beliau menganggap yang dhammah itu salah. Pendapat beliau, walaupun kita sering atau suka mendengar gharabat, tapi yang benar gharabat. Wal ma'na huna, maknanya di sini, ma sallaitul asra hatta qarubatish syamsu minal ghurub. Maknanya, kami belum salat asar hingga matahari hampir terbenam. Buthan, dengan ditambahkan ba'nya, wa sukunit ta, wadin bil Madinah. Dia adalah lembah di Madinah. Namanya Buthan. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Ja'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ila Nabi SAW yawm al-Khandaq. Umar datang kepada Nabi pada perang Khandaq. Ba'dama gharabati syams, setelah terbenam matahari, kemudian mulai mencerca Quraisy, menyibukkan kami, menyibukkan aku dari salat asr ila akhirih. Li'annahum syaghaluhu an salatil asr. Karena memang musyrikinlah penyebabnya sehingga mereka tersibukkan dari salat asr. Falam yusalliha hatta qarubatish syamsu taghrub. Dan dia atau mereka belum mengerjakannya sampai matahari hampir terbenam. Fa aqsama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersumpah demi Allah, wa huwa shadiq, dan beliau orang yang jujur terpercaya, anahu lam yusalliha, bahwa beliau pun belum salat. Berarti al-qasam sebagai ta'kid, sebagai penekanan. Mungkin sebagian orang mengira tidak mungkinlah Rasulullah belum salat. Sehingga beliau menyatakan wallahi ma sallaituha, demi Allah aku pun belum salat. Tatminan li Umar. Untuk apa kalimat itu? Untuk menenangkan Umar. Karena Umar sangat ketakutan. Sampai maghrib belum salat asar. Maka supaya Umar tenang, aku pun belum salat asar. Alladhi syaqqa alaihi al-amr. Karena Umar terasa atau merasa syaqqa alaihi, merasa berat baginya urusan ini. Thumma qala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, fatawadda'a. Faqama an-nabiyyu, Nabi bangkit berdiri kemudian berwudu. Wa tawadda ma'ahu as-sahabah, dan para sahabat pun bersamanya ikut berwudu. Fasallal asra, beliau pun mengerjakan salat asar. Ba'da an gharabati syams, setelah terbenam matahari. Berarti adaan atau qadaan? Qadaan. Wa ba'da salatil asri, setelah salat asar, sallal maghrib. Maka dia mengerjakan maghrib. Ma yukhad minal hadis. Kita lihat fawaidnya. Istafad min hadal hadis fawaid. Awalan wujub qadail fawaid minas salawatil khams. Yang pertama, wajibnya mengqadha salat-salat yang terlewat dari salat-salat wajib yang lima. Wajib diqadha. Kamu terlupa sampai lewat waktu karena tersibukkan dengan, biasanya kalau kita dengan dunia, kalau mereka dengan jihad fisabilillah. Tapi sekarang banyak orang yang terlupa dengan salatnya karena apa? Karena dunia. Subhanallah, aku belum sholat. Maka kapan dia ingat, dia kerjakan. Dan itu namanya qadha. Wajib hukumnya mengqadha sholat yang terlewat. Yang kedua, al-zahir anna ta'khiraha fi hadhil qadiyah laysa nisyanan. Di dalam hadis ini, yang tampak wallahu alam, bahwa penundaan sholat asar tadi bukan karena lupa. Bukan karena lupa. Tetapi karena gak sempat. Kalau mereka salat asar, mereka akan diserang. Taib. Wa innama huwa amad. Sesungguhnya itu sengaja. Walakin hadha qabla an tushra' salatul khawf. Tetapi kejadian ini sebelum disyariatkan ya salat khawf. Maka mereka menundanya. Nabi pun menundanya. Karena tersibukkan dengan peperangan. Tidak mungkin perang sambil sholat atau sholat sambil perang. Sampai kemudian turun ayat yang mengajarkan untuk sholat khauf. Yaitu sebagian sholat, sebagian berjaga-jaga. Nanti yang berjaga-jaga sholat, yang sudah sholat berjaga-jaga. Ila akhirih yang disebut dengan sholatul khauf. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama. Kama rajjahahu al-ulama. Sebagaimana dirajikan oleh para ulama. Yang ketiga, fihi dalilun ala taqdimil ghaibah ala al-hadirah. Kita dapatkan pula faedah dari hadis ini bahwa yang ghaibah didahulukan daripada yang hadirah. Yang ghaibah itu salat yang terlewatnya. Hadirah adalah salat saat itu atau salat yang memang saat itu harus salat. Kalau ba'dal maghrib berarti salat maghrib. Kalau ba'dal ghurub berarti salat maghrib. Salat maghrib dulu atau salat asar dulu? Nah, sesuai dengan apa yang ada dalam hadis ini, beliau salat asar dulu baru kemudian salat maghrib. Berbeda dengan sebagian orang yang berkata bahwa salat yang merupakan haknya dulu, hakul waqt istilahnya. Apa hakul waqt? Waktu itu waktunya maghrib. Maka maghrib dulu kerjakan. Dia punya hak. Karena itu waktunya maghrib. Maka maghrib lebih berhak. Maghrib dulu kerjakan. Baru kemudian mengqadha salat yang lewat. Tetapi di sini barakallahu fikum sangat jelas sekali lafadznya. Fasallal asra ba'da ma gharabati syams. Thumma salla ba'daha al-maghrib. Mengerjakan salat asar dulu. Baru setelah itu mengerjakan setelahnya maghrib. Berarti salatul ghaibah dulu atau salat al-hadirah? Yang ghaibah dulu, yang asar dulu. Yang hadirah yang saat itu harus salat maghrib setelahnya. Kamu datang dalam keadaan belum salat asar. Atau kamu datang belum salat duhur tapi datangnya sudah dalam keadaan jamaah mau salat asar, bagaimana? Kerjakan duhur dulu, kemudian ikut salat asar bersama mereka. Enam. Yang menjadi perselisihan para ulama, kalau ternyata imam sudah salat. Kau datang ke masjid, imam sudah mengerjakan salat asar. Minhum man qala shalla ma'al imam ma'an niyatil asr. Wa minhum man qala shalla ma'al imam niat zuhur. Terus setelah itu, asr. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tetapi hukum asalnya kerjakan al-ghaibah baru kemudian al-hadirah. Kembali kepada kitab. Al-fa'idah ba'dah rabi'ah. Fihi dalilun al-thalithah. Ala taqdim al-ghaibah al-hadirah, masih tersisa sedikit. Walam yadiq waqtul hadirah. Ada syaratnya. Selama belum habis atau tidak sempit waktul hadirah. Waktul hadirah. Kalau sempit, misalnya belum sholat asar, belum sholat maghrib, tetapi sudah dekat isya. Kalau kamu sholat asar dulu, maghrib gak dapat. Gak dapat waktu. Datang isya. Maka ini namanya yadiq al-waqt. Sempit waktu. Maka kerjakan maghrib dulu, supaya jangan terlewat, baru kemudian mengqadha sholat asar. Baik, berarti di sini syaratnya apa? Ma lam yadiq waqtal hadirah, selama tidak sempit waqtal hadirah. Fa inda dhalika taqaddam qaila taktul fawaid. Oleh karena itu didahulukan maghrib dulu, qaila taktul fawaid, agar tidak bertambah banyak faedahnya. Enggak sempit bertambah banyak faedah. Apa faedah? Salat yang terlewatnya. Kerjakan salat asar dulu, tiba-tiba adzan isya. Berarti habis itu mengqadha salat maghrib. Berapa qadhanya berarti? Dua. Berapa salat yang terlewat? Dua. Harusnya satu yang terlewat, jadi dua yang terlewat. Maghrib juga terlewat. Datang waktu isya. Maka kalau sempit waktu, dahulukan al-hadirah. Kalau luang waktu, dahulukan al-ghaibah. Rabi'ah, faedah yang keempat, jawazud du'a ala zalim. Bolehnya mendoakan kejelekan, karena pakai ala, maknanya kejelekan. Kalau doa pakai lam, maknanya kebaikan. Du'a lahu dan du'a alaih. Du'a lahu, mendoakan kebaikan. Du'a alaih, mendoakan kejelekan. Di sini, jawaz du'a ala. Berarti doa kejelekan. Bolehnya mendoakan kejelekan al-zalim, atas orang-orang yang zalim, apalagi kafir musyrikin. Lianna Nabi SAW lam yunkir dhalik, karena Nabi tidak mengingkari Umar. Ketika Umar menyatakan semoga Allah memenuhi perut mereka dengan api, semoga Allah adab mereka ila akhir. Nabi SAW tidak mengingkari. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW menyatakan demikian. Mala Allah butunahum nara. Semoga Allah penuhi perut-perut mereka dengan api. Al-khamisah, faedah yang kelima, masyru'iyyatu tahwinil masaib alal musabin. Masyru'iyyatu, disyariatkannya, tahwinil masaib, meringankan musibah orang-orang yang terkena musibah. Dari mana faedah ini? Hah? Min aina? Kok ada faedah masalah meringankan musibah? Padahal ayatnya tentang masalah salat asar dan mengqadha salat. Fa min aina hadhihi al-fa'idah? Masyru'iyyatu tahwinil masa'ib 'alal musabin. Disyariatkannya meringankan beban musibah orang-orang yang terkena musibah. Dari min qawlihi? Naam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ma sallaituha." Itu untuk meringankan apa yang ada pada Umar. Beliau gelisah, takut, belum salat asar sampai maghrib. Tenang. Wallahi masallaituha, aku pun belum salat. Sehingga ketika ada orang yang terkena musibah, kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kebetulan kamu pun pernah mengalaminya, bahkan lebih besar dari itu, sampaikan untuk meringankannya. Sabar, Anda juga pernah tertimpa yang seperti itu, bahkan lebih besar. Berapa kali kamu dipukul? Sekali. Saya dua kali malah. Untuk apa? Tahwin, meringankan beban musibah yang menimpa seseorang. Yang keenam, jawaz halatsus shadiq. Bolehnya bersumpah walaupun dia sesungguhnya orang yang jujur. Walau lam yustahlaf, walaupun tidak diminta sumpah. Sudah pernah disampaikan faedah ini, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sumpah itu tidak boleh bermudah-mudahan. Bahkan tidak boleh berbanyak-banyak sumpah. Dan catatan pentingnya lagi, di antara tanda-tanda hari kiamat nanti adalah bersumpah dalam keadaan tidak minta disumpah. Karena terlalu menggampangkan. Biasanya mereka hanya bersumpah ketika di pengadilan. Engkau berani bersumpah? Kami siap bersumpah. Selain itu, hampir-hampir mereka tidak pernah bersumpah. Baik. Hari kiamat nanti, di antara tanda-tandanya adalah yastahlif yahlif qabla an yustahlaf. Dia bersumpah sebelum diminta sumpah. Demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, dengan entengnya, dengan gampangnya. Sebagaimana disebutkan tentang munafikin dalam Al-Quran, ittakhadhu aymanahum junnatan. Baik, sehingga sudah sekian dalil, terkesan bahwa seseorang itu tidak boleh banyak-banyak bersumpah, dan tidak boleh bersumpah kecuali kalau diminta untuk sumpah. Tetapi hadis-hadis yang seperti ini, wallahi, demi Allah, ini ma sallaituha. Atau demi Allah, demikian demi Allah. Bagaimana dengan ini? Dijawab sebagai faedah bahwa Nabi SAW bersumpah padahal beliau jujur. Walaupun tidak diminta sumpah, menunjukkan bolehnya kalau untuk penegasan dan penekanan perkara yang sudah jelas. Perkara yang pasti. Artinya bukan seperti orang yang berdagang menjajakan dagangannya dengan sumpah. Allah ini bagus demi Allah. Ini terlalu murah. Sumpah hanya untuk mendapatkan keuntungan 1.000-2.000 rupiah. Tetapi kalau untuk menegaskan sesuatu yang pasti, bahkan disunahkan untuk menegaskannya dengan sumpah. Wallahi, tidak akan masuk surga seorang yang begini dan begini. Karena dalil. Tidak ta'yin. Boleh. Atau wallahi, haram. Boleh? Boleh. Karena ingin menegaskan pada orang yang diajak bicara. Wallahi ini haram. Demi Allah ini haram. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu boleh. Khususnya bagi seorang da'i atau khatib di mimbar. Ketika berbicara sesuatu yang tegas dan pasti. Enggak mengapa. Dia untuk menambahkannya dengan wallahi. Demi Allah. Atau seperti Abdullah bin Umar. Walladhi nafsi biyadi atau walladhi aqsama bihi ibn Umar. Sungguh demi Allah yang Ibn Umar bersumpah dengannya. Ini adalah sumpah-sumpah untuk penegasan sesuatu yang sudah pasti dengan dalil-dalil, dengan hujjah. Dan itu tidak mengapa. Walau lam yustahlaf. Tetapi kalau untuk masalah dunia, sebaiknya jangan berbanyak-banyak sumpah kecuali ketika terpaksa. Apakah ada pertikaian atau ada pengadilan yang terpaksa dia harus bersumpah, maka silakan. Adapun tidak minta disumpah, jangan bersumpah. Intahina min hadis Ar-Rabi wal Khamsun walhamdulillah rabbil alamin. Nantakil ila dars tauhid. Ijlisu. Barakallahu fikum wa afallahu ankum.